Aku cinta kepadamu, tak terbatas waktu, takkan ada selain dirimu. Cinta yang telah kita bina, pahit manis berdua. Aku cinta kepadamu.